Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahdah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik. Indah ya khana Aba Raihan, ma huwa al-maf'ul min ajlih? Bayanan apa? Di sababi wukuni alki. Nah, nama-nama maful min ajrih ya kana Mbak Rahman. Maful lahu. Apa lagi? Namanya apa saja? Maful lahu, terus? Li ajli dan? Sudah tadi. Lahu, li ajlihi dan? Ajlihi. Nah. Contohkan ya, Fana. Aba Maimuna. Qan zaitun islalan li amri. Amrin. Apa artinya? Mengartikan pelakunya dahulukan. Zait telah berdiri memuliakan. Nah, Amr. Karena memuliakan si Amr. Nah. Syarat-syarat maful min ajlihi. Ekonomis daron. Kolbian. Ayatah sudah mengamili fil waktu wal fa'il. Masih kurang satu lagi. Nah, satu lagi. Itu yang disepakati. Yang lainnya ada silap. Ayakuna illatan lima qabla. Nah. Cara atau tanda atau cara mengetahui maful min ajlih. Ya, Fana. Bu Sofia. Dengan pertanyaan. Lima fa'alta. Lima fa'ala. Kenapa? Nah, dia berbuat atau kenapa kamu berbuat. Nah. Baik. Ta'ahabtu safaroh. Apa artinya ya, Fana? Mana ni kota? Ayah mana? Di mata ni. Aku telah persiapan safar. Boleh enggak as-safar dibaca nasab sebagai maful min ajlih? Boleh enggak? Boleh tidak ya, Fana? Mbak Isa. Enggak boleh. Kenapa? Karena waktu terjadinya tidak sama. Waktu tidak terjadinya tidak sama. Persiapannya telah, safarnya belum. Syaratnya tadi apa? Harus sama waktu. Nah, kemudian yang lainnya apa? Safar bukan perbuatan hati. Baik. Alana Stamir. Wa qawluhu li adami ittihadi az-zamani. Dalam contoh ta'ahadu as-safara tidak boleh karena adami ittihadi az-zaman, tidak satu waktu. Ai fa inna zaman at-ta'ahubi mutaqaddimun ala zaman as-safari. Karena ta'ahub, waktu ta'ahub persiapan itu mendahului dari waktu safar, atas waktu safar. Wa ta'ahubu ma'khudun min al-uhbati bi dhammil hamzah wa hiya al-'uddatu allati yahtajuha al-musafiru fi safarihi kazadi wa nahwihi. At-ta'ahub diambil dari masdar uhbah, dari kata uhbah dengan mendhamma hamzahnya. Uhbah adalah uddah, perbekalan yang dibutuhkan oleh seorang musafir dalam safarnya. Seperti zat, ini perbekalan dan yang semisalnya. Nah. Belum ketemu? Tuh, lewat jauh belum ketemu. Antum masih tanda. Sudah. Mana baca sini kok antum baca buka sini man. Nah, saya ulangi. Kalau li adami ittihadi zaman, jadi ta'ahab tulis as-safar enggak boleh sebagai maful min ajlih karena li adami ittihadi zaman, tidak satu waktu. Fa inna zamana ta'ahubi mutaqaddimun ala zamani safari. Karena sungguhnya waktu persiapan itu mendahului atas waktu safar. At-ta'ahub diambil dari masdar, dari kata uhbah, adalah uddah, perbekalan yang dibutuhkan oleh seorang musafir dalam safarnya. Seperti azad, ini apa, ya, perbekalannya, dan yang semisalnya. Wa qawlu li adami ittihadil fa'il, ini menjelaskan tentang contoh, jiktuka mahabbataka iyaya, aku datang kepadamu karena kecintaanmu kepadaku. Fa'ilnya maji siapa? Ya Fana, Abu Lukman. Yang datang siapa? Ya matanya. Ini kembali ke matan. Jituka mahabbataka iya, ya ini enggak boleh sebagai maful min ajlihi. Fa'ilnya maji siapa? Fa'ilnya yang datang siapa? Yang datang saya. Mutakallim. Yang cinta? Mukhatab. Nah, tidak sama. Saya tidak bisa mahabbataka dibaca nasab sebagai maful min ajlihi. Kenapa? Di adami ittihadil fa'il, tidak satu pelaku. Fa inna fa'ilal maji'i huwal mutakallimu. Fa'il, pelaku, datang adalah si pembicara. Wa fa'ilul masdar huwal mukhatab. Fa'ilnya masdar yaitu mahabbah adalah mukhatab yang diajak bicara. Nah, tapi contoh-contoh tadi, na'am, dibacanya dengan ditambah huruf jer, ya. Ketika tidak terpenuhi syaratnya maka dengan huruf jer. Ta'ahatu lis safari atau lima habbat tiga iya ya. Wa misalu ma faqadal masdariyatu. Bacanya faqada ya, fi'il ya, bukan faqad. Karena sering kita ketemu seperti ini bacanya faqad. Fa dengan qad, dua huruf. Tapi di sini bukan huruf, ini fi'il. Faqad. Contoh yang hilang masdariyah, qauluka ji'tuka lisamni wal asali. Aku datang kepadamu karena minyak samin dan madu. Samni asal bukan masdar. Ay min ajli samni wal asali, karena minyak samin dan madu. Maka tidak boleh jituka as-sanna wal asala. Boleh sebagai maful li'ajli karena bukan masdar. Wa misalu ma faqadal qalbiyatu qauluka jituka lil qira'ati wal kitabati. Contoh yang hilang syarat qalbiyah, harus perbuatan hati. Aku datang kepadamu untuk membaca dan menulis. Qira'ah masdar, kitabah masdar, tapi bukan perbuatan hati. Perbuatan anggota badan al-jawarih, ai min ajlihima. Karena keduanya, ya, karena untuk membaca atau dan menulis. Misa wa misalu ma faqadal 'illiyata. Tadi berarti dibacanya apa? Faqadal masdariyata, ya. Wa misalu ma faqadal masdariyata. Wa misalu ma faqadal qalbiyata. Masdariyah dinasab sebagai maf'ul bih dari faqada. Wa misalu ma faqadal qalbiyata illiyata qauluka darabtu darban. Contoh yang hilang syarat menjadi illah, sebab dari yang sebelumnya adalah darabtu darban. Aku telah memukul dengan satu kali pukulan, dengan sebenar-benarnya pukulan. Darban masdar, tapi bukan merupakan sebab dari perbuatan darb. Itla ta'lila fihi, tidak ada illah padanya. Baik. Jika tidak terpenuhi syaratnya tadi, wa qalu bal yajibu jarruhu billam, bahkan wajib mengejarkannya dengan huruf jar lam yang memiliki fungsi ta'lil juga. Tapi tidak boleh nasab, ya. I'lam annahu idza talla syartun minasy syurutil mutaqaddimati wajaba 'inda man i'tabara dzalika syarta jarruhu biharfi ta'lili wa huwa lami wa nahwi wa huwa lamu wa nahwuha mimma yadullu ala ta'lili kal ba'i wa min wal kafi wa fi. Nah, ketahuilah bahwasanya apabila rusak, tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat yang telah lalu. Syarat-syarat yang telah lalu apa ya Afana? Abadillah masdaran, albian, illatan mimma qablaha, ayyattahida ma'amilihi amili fil waqti, wal khamis, ayyattahida ma'amilihi fil fa'il. Jika hilang salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah lalu, wajib bagi, di sisi orang yang menganggap syarat tersebut, jernya dengan huruf jer yang memiliki faedah ta'lil. Ya. Jika mensyaratkan syarat-syarat tersebut, dia anggap syarat tersebut, maka kita ketika tidak terpenuhi, maka dijerkan dengan huruf jer yang memberi faedah ta'lil. Yaitu lam dan yang semisalnya dari huruf-huruf yang menunjukkan atas ta'lil, seperti ba. Ba ini juga bisa di mana ta'lil. Karena min kafi. Nahu contohnya. Dakhalatin naram ra'atun fi hirratin. Apa artinya Pak Usman? Seorang perempuan masuk ke neraka. Bukan dalam kucing loh ya. Nah, V-nya ini bukan di dalam kucing. Jangan salah ngartikan. Karena sebab seekor kucing. Kenapa? Kok bisa kucingnya dikurung? Gak boleh. Dikurung gak boleh? Oh. Berarti belum lengkap tadi. Dikurung dan tidak dikasih minum, tidak dikasih makan. Basadha, ya. Nah, dia tidak biarkan, tidak dilepaskan, tapi dikurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Nah, syaratnya di sini fi hirratin, ya. Syarat apa yang tidak terpenuhi di sini ya, Hana Baisak? Masdar, apalagi? Bukan masdar, bukan qalbiyah, ya. dan syarat-syarat yang lainnya. Ai bisa babi hirratin, dengan sebab seekor kucing. Walladhi ihtalla fi hadzal misali wal masdariyatu, yang tidak terpenuhi, yang rusak, ya tidak terpenuhi pada contoh ini adalah syarat masdariyah. Dan yang lainnya juga. Tanbihun. I'lam annal maf'ula lahu la yajibu nasbuhu wa in istawfa syurutal mutaqaddimata. Peringatan. Ketahuilah bahwasanya maf'ul lahu tidak wajib menasabkannya walaupun terpenuhi syarat-syarat yang telah lalu. Ya, tidak wajib hukumnya. Maf'ul ajli itu hukumnya tidak wajib menasabkannya walaupun terpenuhi lima syarat itu. Bal yajuzu jarruhu bihadfi ta'lili. Bahkan boleh mengejarkannya dengan huruf ta'lil, huruf lam atau yang lainnya. Sawa'un kana mujarradan min al wal idhafati aw muhalla bi al aw mudhafan. Sama saja apakah maf'ul li ajlihnya itu kosong dari alif lam dan idhofah. Contohnya apa? Fadillah. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Ijlalan, tidak ada alif lam, tidak ada idhofah. Aw muhalla bi al, ataukah ada alif lamnya? Contohnya qama Zaidun al-ijlala li Zaidin. Aw mudhafan. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Itu semua hukumnya apa? Tidak wajib nasab. Illa annal aktsara fil awwali an-nasbu. Hanya saja yang paling banyak pada yang pertama, yakni maksud awal apa ya, Khan Abu Royhan? Yang apa? Menasabkan. Lah. Kita punya tiga keadaan untuk maf'ul li ajlih ini. Keadaan pertama apa? Keadaan pertama menasabkan. Lah. Mujarradan min alwal idhafah. Kasih tanda itu. Satu. Dan idhofah. Tidak ada alif lam, tidak ada idhofah. Sehingga tadi seperti ijlalan tadi. Keadaan yang kedua apa? Rehan? Muhalla bi'al. Ada alif lamnya. Keadaan yang ketiga? Mudhofan. Ini tiga keadaan. Maf'ul li ajlihi. Ima dia kosong dari alif lam dan idhofah. Ini satu keadaan. Keadaan kedua itu ada alif lamnya. Keadaan ketiga diidhofahkan. Illa anal aktsara fil awwali nasbu. Ini saja apa? Untuk yang paling banyak untuk yang pertama. Yang pertama berarti apa? Kosong dari alif lam dan idhofah itu dibaca nasab. Walaupun boleh dimasuki huruf jar. Contohnya. Iqtarabtu rakbatan fil ilmi. Aku mengembara karena cinta ilmu. Nah, mengembara dalam rangka menuntut ilmu. Syaitnya mana? Rakbatan. Boleh? Li rakbatin. Boleh dikasih huruf jar. Nah, tapi yang paling banyak kalau enggak ada alif lam, ada idhofah dibaca nasab. Bamin ghairil aktsari qaulu syairi. Yang tidak banyak artinya tidak ada alif lam, tidak ada idhofah tapi dimasuki huruf jar. Ucapan penyair man ammakum li raghbatin fikum jubir wa man takunu nasirihi yantasir. Nah, saya mana? Apa? Li rakbatin. Di sini rakbah tidak ada alif lamnya, tidak ada idhofah. tapi dijar dengan lam. Wa fi tsani al-jarru. Untuk yang kedua, kebanyakannya dijar. Yang maksud yang kedua apa ya, Khana Abu Maimuna? Muhalla bi'al. Contohnya, darabtu ibni lit ta'dibi. Aku memukul anakku untuk mendidik. Nah, ini yang paling banyak. Kalau ada alif lamnya dikasih lam, huruf jar. Wa min ghairil aktsari qaulu syair la aqudul jubna anil haijai. Syahidnya mana? Syahidnya mana ya, Fana? Al-jubna. Nah. Fal-jubna maf'ulun lahu ay la aq'udu li ajlil jubni. Aku tidaklah duduk karena takut dari peperangan. Syahidnya al-jubna. Ada alif lamnya tapi dibaca nasab. Wa fi salisi yastawil amrani. Pada keadaan yang ketiga, apa tadi yang ketiga ya, Fana? Hah? Mudhafan. Yastawil amrani, sama dua perkara itu. Yang dimaksud amrani apa ya, Pak Sofia? Indah ya Khana Aba Azam. Apa yang dimaksud dengan al-amrani? Indah ya Khana Aba Isa. Di nasab dan di jar. Sama. Kalau yang pertama tadi kebanyakannya di nasab. Yang kedua kebanyakan di jar. Yang ketiga sama-sama. Dari sisi banyak dan tidaknya sama, yaitu nasab dan jarnya itu sama, seimbang. Famitsalun nasbi qaulu ta'ala, contoh yang dibaca nasab firman Allah Ta'ala, yaj'aluna asabiyahum fi adanihim minas sawa'iki hadaral mauti. Apa artinya Pak Lukman? Jari-jari mereka. Jari mereka pada dalam telinga-telinga mereka. Jari petir karena takut. Nah, mana syaitnya? Hadarul mausi. Mudhaf-mudhaf ilai. Dibaca nasab. Wa misalul jari qawlu ta'ala. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Artinya, dan sungguhnya diantaranya, diantara apa? Al-hijarah, batu-batuan itu ada yang melinding karena takut kepada Allah. Sayangnya, min khasyatillah. Nah, didofahkan. Tapi tidak dinasab. Bukan lama yahbitu khasyat Allah, tapi ditambah huruf jar min khasyatillah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah. Ah, mujarradan. Kosong. Kosong. Terus yang kedua itu kok kosong dengan al. Muhalla. Muhalla itu dihiasi. Ada alif lamnya, bukan kosong. Bukan mujarradan. Ada alif lamnya gitu gampang. Yang ketiga mudhofan. Susunannya mudhof-mudhof ilaih. Yang pertama mujarradan. Jadi campur. Kosong dari alif lam dan dari idhofah. Yang kedua ada alif lam. Yang ketiga mudhof. Masdarnya mudhof. Khasyatillah. Hadarul maut. Nah. Dari kalau dibaca bukan enggak nasab ya bukan mafuli ajli. Kalau enggak dibaca nasab ya bukan mafuli ajli. Kok mau merubah definisi? Ya. Terus? Ya enggak bisa kalau dirubah. Thank you.